Mungkin sebelumnya diterangkan oleh Ustaz Qomar Suhaid tentang bagaimana definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan salahnya kita bawakan kembali di sini keterangan-keterangan para ulama tentang definisi Ahlussunnah wal Jamaah, supaya dipahami bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah salafiyun di sepanjang masa ialah apa yang diterangkan oleh para ulama tadi, jangan tanpa melihat siapa yang menyampaikannya, jangan tanpa melihat siapa yang menjalankannya. Diterangkan oleh Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, yang dikenal dengan Ibn Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Zahiri rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Al-Fasl Fil Milali Wal Ahwai Wal Nihal, beliau menjelaskan wa ahlu sunnah alladzina nadhkuruhum ahlul haq, Ahlussunnah yang kesebutkan mereka tadi ialah ahlul haq, orang-orang yang benar. Wa man adahum fa ahlul bid'ah, sementara yang selain mereka ialah ahlul bid'ah. Fa innahum as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ialah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa kullu man salaka nahjahum min khiyari tabi'in, dan setiap orang yang menempuh manhaj mereka, jalan mereka dari kalangan para tabi'in yang baik. Thumma ashabul hadith wa man ittaba'ahum min al-fuqaha jailan fa jailan ila yaumin hadha. Kemudian para ashabul hadith, para ahli hadith, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan para ahli fiqih, dari generasi demi generasi sampai pada hari kita sekarang ini. Wa man ittada bihim minal awam fi syarqil ardi wa gharbiha rahmatullahi alaihim. Dan setiap orang yang menempuh jalannya mereka, yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang awam, baik yang ada di timur bumi ini maupun di barat bumi ini, semoga Allah merahmati mereka. Demikian ikhwan fi din azakumullah, keterangan dari Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, persis seperti apa yang saya terangkan tadi, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin ialah orang-orang yang senantiasa di atas siratul mustaqim dari generasi demi generasi, dari mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imamul huda, terus sampai zaman sekarang ini yang mengikuti jalannya mereka ila yaumil qiyamah. Juga diterangkan oleh al-Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Talfis Iblis. Dia menerangkan wala raifa fi anna ahla an-naqli wal athar al-muttabi'ina athar Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa athar ashabihi wa ahlus sunnah, tidak diragukan lagi bahwasanya ahlun naqli wal athar, ahlul hadis, ahlul athar yang mengikuti asar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan yang mengikuti asar para sahabatnya, mereka adalah ahlu sunnah. Li'annahum ala tilka tariq allati lam yahduth fiha hadith, dikarenakan mereka di atas jalan tadi, jalan yang belum terjadi padanya kejadian-kejadian terjadinya berbagai macam pemikiran-pemikiran bid'ah pada waktu itu. Siratul Mustaqim. Wa innama waqa'atil hawadith wal bid'ah بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. Sungguhnya terjadinya kebid'ahan-kebid'ahan, pemikiran-pemikiran sesat, itu semuanya terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Ini keterangan dari Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, senada dengan keterangan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Lebih tegas lagi diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau menjelaskan tentang Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun. Kata beliau, humul mutamassikun fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ialah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa mattafaqa alaihi as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan mengikuti berpegang teguh dengan apa yang disepakati oleh as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kita sekarang ini. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sangat jelas seperti yang saya terangkan tadi bagaimana sungguhnya perjalanan dakwah salafiyah dari mulai zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sampai zaman kita sekarang ini. Dan itu semuanya ikhwan fi din azakumullah tidak berubah sampai yaumul qiyamah. Dan barang siapa yang kemudian menyimpang dari prinsip ini, maka dia sungguhnya bukan salafi, dia bukan sunni. Tetapi dia kemudian mulai menyimpang, mengikuti as-subul, jalan-jalan pendek yang kecil, suburul bid'ah wal dalal, jalan-jalan kebid'ahan, jalan-jalan kesesatan. Wah, jalan. Lebih rinci lagi dijelaskan oleh Al-Allamah Hamil Riwayat Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr Al-Syekh Al-Fadil Rabi' bin Hadi Umar Al-Makali hafizahullah ta'ala wa syafah. Dalam kitab beliau Makanat Ahli Al-Hadis, beliau menjelaskan secara panjang lebar siapa sungguhnya Ahli Al-Hadis, siapa sungguhnya Ahli Sunnah wal Jamaah di sepanjang masa. Beliau menjelaskan, hum man nahaja nahja sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan. Mereka ialah orang-orang yang menempuh manhajnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Fittamassuki bil kitabi was sunnah wal afdhi 'alaiha bin nawajib. Di dalam berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan menggigitnya dengan geraham-geraham. Wa taqdimihi ma'ala kulli qawlin wa huda. Dan juga mendahulukan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas setiap ucapan dan setiap bimbingan. Sawa'un bil aqaid awil ibadat awil muamalat awil akhlak awil siyasati wal istima', baik dalam perkara akidah atau perkara ibadah atau perkara muamalah atau perkara akhlakul karimah atau perkara politik atau perkara sosial. Fahum thabituna fi usuliddini wa furu'i. Mereka sangat kokoh di atas prinsip-prinsip agama dan cabang-cabangnya. Ala ma anzalahu Allah wa auha ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang Allah wahyukan kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa humul qa'imuna bi da'wati ila dhalik. Mereka adalah orang-orang yang mendakwahkan itu semuanya. Bi kulli jiddin wa sidqin wa azmin, dengan kesungguh-sungguhan, dengan azam yang sangat kuat dan dengan kejujuran. Wa humul ladzina yahmiluna al-'ilma an-nabawi. Mereka lah orang-orang yang mengemban ilmu nabawi, ilmu nabi, warisan nabi. Wa yanfuna 'an tahrif al-ghalin, وانتحال المضلين وتأويل الجاهلين. Mereka adalah orang-orang yang meniadakan dari agama ini, tahrif orang-orang yang hulu, perubahan-perubahan orang-orang yang hulu, wantihal al-mubtilin, kedustaan-kedustaan orang ahlul batil, wa ta'wil jahilin, dan ta'wilnya orang-orang bodoh. Qaumul ladzina waqafu bil mirsad li kulil firq allati nahadat 'anil manhaj al-islami. Mereka adalah orang-orang yang berdiri mengintai setiap kelompok-kelompok yang menyimpang dari manhaj Islam, dari prinsip Islam. Dal Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Khawarij wal Rawafid wal Murji'ah wal Qadariyah wa kulli man shadda 'an manhajillah wa taba'a hawa fi kulli zamanin wa makan la ta'khudhu billahi laumatul la'im. Semacam Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Rafidah, Murji'ah, Qadariyah, dan setiap orang yang menyempal dari prinsip Allah Subhanahu wa taala, manhaj Allah, dan yang mengikuti hawa nafsunya di setiap zaman dan tempat, tidak menggoyangkan mereka celaan orang-orang yang mencela. Humut ta'ifatul lati madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zakkaha biqaulih. Mereka ialah kelompok yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diberi tazkiyah rekomendasi oleh beliau dengan sabdanya, la tazalu ta'ifatun min ummati al-haqi zahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taqum as-sa'ah. Senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini di atas hak kebenaran, zahirin, mereka senantiasa nampak, tidak merugikan mereka orang-orang yang merendahkan mereka atau orang-orang yang menyelisih mereka hingga bangkitnya hari kiamat. Humul firqatun najiyah ats-tsabitah ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashab. Mereka ialah kelompok yang selamat, yang sangat kokoh di atas prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Alladzina mayyazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddadahum, yang telah disebutkan secara tersendiri, dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indama zakara anna hadhihi al-ummah sataftariqu ila 73 firqatan kulluha fi an-nar illa wahidah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Tapi laman hum ya Rasulullah, maka tanyakan oleh para sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau menyatakan, man kana ala ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang di atas prinsip yang saya ajarkan dan yang dibawa oleh para sahabatku radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kata beliau, la naqulu dhalika mubalaghatan wala da'awi mujarradah. Kita tidak menyatakan demikian hanya dalam semata-mata untuk sanjungan atau dalam rangka untuk pengakuan-pengakuan semata, slogan-slogan kosong. Wa innama naqulul waqi' allazi tashhadu lahu nususul qur'ani was sunnah wa yashhadu lahu at-tarikh wa tashhadu bihi aqwaluhum wa ahwaluhum mu'allafatun. Kita menyatakan demikian dikarenakan kenyataan yang ada, yang telah disaksikan oleh nas-nas kitab Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah disaksikan oleh sejarah dan telah dibuktikan oleh ucapan-ucapan mereka, keadaan-keadaan mereka, dan karya-karya tulis mereka. Humul ladzina wada'u nasba ayunihim qaulallahi ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mereka ialah orang-orang yang meletakkan di hadapan muka-muka mereka, di pelupuk mata mereka, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaklah kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian berpecah belah. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi urusan Allah dan Rasulnya akan menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang sangat pedih. Bagaan wa syadda bu'dan an mukhalafati amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ab'adihi manil fitan. Mereka adalah orang yang sangat jauh dari penyimpangan atau menyelisihi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang paling jauh dari fitnah-fitnah yang ada. Wa humul ladzina ja'alu dusturahum, dan mereka ialah orang-orang yang menjadikan prinsip mereka, undang-undang dasar mereka. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sungguh demi Rabb kamu, mereka belum beriman sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam perkara mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati pada hati-hati mereka rasa keberatan dari apa yang telah engkau putuskan, dan mereka berserah diri atau pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Taqaddaru nususal kitabi wa sunnati haqqa qadriha. Mereka menghormati nas-nas kitab, nas Al-Quran dan sunnah dengan sebenar-benarnya. Wa azamuha haqqa ta'zimiha. Mereka mengagungkannya dengan sebenar-benarnya. Faqad jamuha ala aqwalin nasi jami'a. Mereka mendahulukan nas-nas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan semua orang. Waqaddamu hadiyaha ala hadin nasi jami'a. Mereka mendahulukan bimbingan kitabullah, bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas semua bimbingan umat manusia. Wahtakamu ilaiha fi kulli sya'nin an ridhan kamil wa sudurin munsyarihah bila dhiqin wala haraj. Mereka kemudian bertahkim menjadikan nas-nas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya sebagai hakim dalam segala permasalahan mereka dengan keridhaan yang sempurna, dengan dada yang lapang, dengan tanpa keberatan, dengan tanpa merasakan dada yang sempit. Wassallamu lillahi wa li rasulihi taslimal kamil fi aqaidihim wa ibadatihim wa muamalatihim. Dan mereka menyerahkan tunduk sepenuhnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, baik dalam perkara akidahnya, perkara ibadahnya, ataupun perkara muamalahnya. Wa alladziina yasduqu fihim qaulullahi ta'ala. Mereka lah orang-orang yang sangat benar sekali pada mereka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja ucapannya kaum mukminin apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk bertahkim, menghukumi di antara mereka, mereka semuanya menyatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami mentaati, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Hum ba'da sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi jami'an. Mereka setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya, wa ala rasihim, dan yang pimpinan mereka ialah al-khulafaur rasyidun, hum sa'at tabi'in, dan mereka juga ialah tokoh-tokohnya para tabi'in. Wa ala rasihim, dan pimpinan mereka ialah Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Ali bin Husain, Zaid al-Abidin, wa Muhammad bin Hanafiyah, wa Ubaidullah bin Abdullah bin Uthman bin Mas'ud. Apa yang salahnya? Dan juga Salim bin Abdullah bin Umar, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Siddiq, Al-Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Umar bin Abdul Aziz, Muhammad bin Syihab al-Zuhri. Kemudian juga Atba'ud Tabi'in, dan pimpinan mereka ialah Imam Malik rahimahullah, Al-Auza'i, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah, Ismail ibn Uliyah, Layth ibn Sa'ad, Abu Hanifah bin Nu'man. Ada bin Abu Hanifah, dia seorang murjid, termasuk murjid atau fuqaha, bahkan penolanya, dan termasuk ahli ra'i, orang-orang yang menolakkan ra'yunya di atas Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Abu Hanifah sesungguhnya bukan termasuk jajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Tsumma atba'u haula, kemudian pengikut mereka semuanya wa ala rasihim, dan yang paling pimpinan mereka semua ialah Abdullah bin Mubarak, Waqi' bin Jarrah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Salih Qattan. Kemudian juga Affan bin Muslim As-Saffar. Kemudian murid-murid mereka semuanya yang menempuh jalan mereka. Dan yang paling utama ialah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Ibnu Ma'in, Ali bin Madini. Kemudian murid-murid mereka semuanya semacam Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Dan juga orang-orang yang menempuh jalannya mereka di generasi yang setelah mereka, semacam Ibnu Jarir Tabari, Ibnu Khuzaimah, Imam Dharqutni, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi, Abdul Ghani Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, Ibnu Salah, Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Al-Mizzi, Al-Dhahabi, Ibnu Katsir, dan wa aqranu haula'i fi usurihim, ya zaman dengan mereka di masa-masa mereka, wa man talahum waqtafa atharuhum, dan orang-orang yang telah mereka mengikuti generasi jejak langkah mereka, fittamassuki bil kitabi wa sunnah, telah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila yaumina hada, sampai pada hari kita sekarang ini. Haula'il ladzina ani fi mal hadis, mereka itulah orang-orang yang saya menuju dengan ahlul hadis. Wadah, semakin rinci dan sangat rinci sekali di sini. Asy-Syaikh Al-Allamah Rafi bin Hadi Al-Madqali hafizahullah ta'ala wa syafah, menerangkan kepada kita siapa sungguhnya ahlus sunnati wal jamaah, siapa sungguhnya ahlul hadis as-salafiyun di setiap generasi. Disebutkan sama beliau tokoh-tokoh ahlus sunnati wal jamaah sampai pada zaman Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kalau kita mau teruskan, kita akan bisa menyebut setelah beliau-beliau ini. Yang paling masyhur ialah Syekhul Islam Ghani, Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, Al-Imam Sun'ani, Al-Imam Syaukani, Al-Imam Ibn Wazir Al-Yamani. Kemudian setelah mereka, dari keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian juga yang setelah mereka, ya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Kemudian juga Syekh Abdul Rahman Al-Sa'adi. Kemudian juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Abdul Rahman bin Yahya Al-Muallimi, Syekh Ahmad Syakir, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah ta'ala, yang sudah meninggal. Ada pun ulama kita yang masih hidup ialah Syekh Ahmad An-Najmi hafizahullah ta'ala, wa Syekh Zaid bin Hadi Al-Madqali hafizahullah ta'ala, wa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr حفظه الله تعالى، والعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وشفاه. penulis kitab tadi. Kemudian juga yang lain-lainnya. Ini semuanya di Saudi. Dan juga Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali atau Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahum Allah taala. Yang di Yaman, Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Adl Al-Yamani wa Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah taala, wa Syekh Muhammad Al-Imam, wa Syekh Abdul Aziz Al-Burai, wa Syekh Muhammad Al-Sawmari, wa Syekh Abdullah Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Zamari, wa Syekh Abdul Rahman Al-Adani, wa Syekh Abdullah bin Mar'i Al-Adani, wa haula. Dan yang lain-lain sekarang para ulama Yaman. Wa kata ila yaumina hadza, sampai sekarang ini pada fitina azakumullah. Ini para ulama kita. Adapun para duat salafiyun yang ada di Indonesia ini sangatlah banyak. Jangan dikira kemudian habis dengan gugurnya mantan pemersatu kita Ja'far Mardhalib. Gugur-gugur. Terlalu banyak pengganti-pengganti beliau. Gugur satu tumbuh seribu. Hah? Terlalu banyak. Para asatidah, para duat salafiyin yang ada di Indonesia ini. Saudara Ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullah ta'ala, Al Ustaz Qamar Su'aib hafizahullah ta'ala, kemudian juga Al Ustaz Abdul Rahman Abu Usama Rahman Lombok hafizahullah ta'ala, Al Ustaz Syarifini Abu Abdullah Muhammad hafizahullah ta'ala, Al Ustaz Abdul Haq Al Banduli, Al Ustaz Abdul Jabbar Al Banduli Andaliki, Al Ustaz Abdul Mu'ti Al Maidani, Al Ustaz Usama Mahri, Al Ustaz, terlalu banyak para Ustaz As-Salafiyun yang ada di Indonesia ini yang masih ketol, yang masih sangat gencar mendakwahkan dakwah Salafiyah di tengah-tengah umat ini, di tengah-tengah kaum muslimin. Wa akadha ifana fitina azakumullah. Prinsip al-sunnati wal-jamaah, sama semuanya al-sunnati wal-jamaah Salafiyun, baik di zaman dahulu maupun di zaman sekarang ini. Maka barang siapa yang masih konsisten dalam berpegangan dengan prinsip, berpegangan dengan jalan yang mereka tempuh, maka dia seorang sunni salafi, termasuk ahlus sunnati wal jamaah salafiyin, wa huwa ma'ana, dia bersama kita. Dan barang siapa yang kemudian menyimpang dari jalannya mereka, dari prinsip dakwah mereka, maka dia seorang khalafi, seorang yang menyimpang dari siratul mustaqim, menyimpang dari jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Ini ikhwan fillah azzakumullah. Prinsip siapa sesungguhnya sunnati wal jamaah di setiap zaman dan setiap masa. Maka kalian wahai para bulada, wahai orang-orang dungu dari karangan turat, wahai panser-panser tua yang baru diganti mesinnya, Anda harus ngerti bahwasanya keterangan-keterangan yang disebutkan oleh para ulama al-sunnati wal jamaah dulu dan sekarang itu tetaplah sama, tidak berubah dengan gugurnya satu orang yang dulunya sangat ketol dalam mendakwahkan dakwah salafiyah baik di Indonesia ini maupun di luar negeri sana. Sebagai contohnya, orang semacam Abu Hasan Al-Nusri dulunya dikenal sebagai muridnya Asy-Syaikhul Allamah Nuqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, bahkan sempat dikesankan sebagai orang kedua setelah Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala. Bahkan ceritanya orang-orang yang datang duluan ke Yaman pada waktu itu tidak ada yang berani angkat muka kalau sudah bertemu dengan Abu Hasan tadi. Betul-betul sangat ditokohkan pada waktu itu. Sangat gencar katanya pada waktu itu dalam menjelaskan dakwah salafiyah, di dalam mengcounter pemikiran-pemikiran bid'ah. Namun setelah meninggalnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, ternyata dia ialah kala jengking yang sudah sejak lama menyiapkan sengatannya dengan menyatakan dzahaba zamanul khauf, telah selesai, telah hilang masa-masa kekhawatiran, masa-masa ketakutan. Mulai dia melancarkan gerakan-gerakan hasaniyah, gerakan-gerakan hizbiyah, ikhwaniyah, kutbiyah di Yaman. Sampai pada akhirnya dia pun akhirnya dicap oleh para ulama ahlu sunnah di zaman sekarang ini sebagai seorang mubtadi ummal dilil al-munharif Abu Hasan Al-Misri. Dan pengikut-pengikut dia dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu ta'ala wa syafah min syarri anwa'il bidah, termasuk jenis kebidahan atau min syariat ba'il bidah, termasuk sejelek-jelek pengikut bidah yang ada, sangat jahat. Wahai para bulada, apa kemudian dengan gugurnya Abu Hasan Al-Misri Al-Nubtadi tadi itu dari kancah dakwah salafiyah di Yaman, apa kemudian dakwah salafiyah di Yaman gugur juga? Ya tidak. Tetap yang namanya dakwah salafiyah, dakwah salafiyah. Yang namanya marasalafi. Dimanapun dia berada. Dengan gugurnya Abdul Hasan Al-Nusri, dakwah salafiyah tetap konsisten di atas prinsipnya, di atas manhajnya yang salim, dan bahkan sampai sekarang semakin semarak dan semakin menyebar luas dakwah salafiyah yang dilancarkan oleh para ulama Yaman. Wa kadza kana fi dinasakumullah, yang ada di Indonesia ini dengan tumbangnya atau gugurnya dalam tanda petik seorang dai salafi yang dulunya sangat getol dalam mendakwahkan dakwah salafiyah, bahkan boleh dikatakan as-salafiyun yang ada di Indonesia ini bisa jadi ialah muridnya dia, termasuk yang ngomong, bisa jadi ialah akronnya dia, orang-orang yang sezaman dengan dia, atau ashabnya dia, teman-teman dia. Bahkan bisa juga dikatakan dia sebagai seorang da'i salafi, pembaharu dakwah salafiyah di Indonesia ini. Setelah sekian lama hilang dalam peredaran dakwah salafiyah di Indonesia, kita bisa menyatakan sebagai orang pembaharu, orang pertama yang menghidupkan dakwah salafiyah di Indonesia ini. Dengan sangat gigihnya dia pada waktu itu mendakwahkan dakwah salafiyah, mengcounter fitnah sururiyah yang disebarkan oleh Yusuf Osman Ba'isa, yang kemudian diikuti oleh bebek-bebek mereka, orang semacam Abu Nida, orang semacam Ahmad Faiz, orang semacam Soleh Soaid, kerucu-kerucunya, dan sangat pula gencar